Dulu saya meninggalkan sholat selama bertahun-tahun. Apakah harus dibayar dengan melakukan sholat-sholat sebanyak yang saya tinggalkan? Sekarang saya sudah tobat. Tidak ada qada sholat bagi orang yang meninggalkan secara sengaja. Ini punya dalil hadis Bukhari. Bahwasanya seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kita disuruh oleh Rasulullah SAW mengqada puasa Ramadan? Kalau ada utang Ramadan harus bayar. Sementara kami atau kita tidak disuruh qada sholat. Lalu Aisyah berkata kepada dia, Ahari aharuriyun anti? Apa kamu dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak, penuh dengan kelompok Khawarij. Khawarij ini memiliki pemahaman yang aneh-aneh. Di antaranya mereka bilang, orang kalau tidak sholat 50 tahun harus qada tuh sholat semuanya. Maka Aisyah sudah dengar, ini di zaman sahabat sudah ada kelompok ini nih. Di Indonesia sekarang malah masih ada juga mewariskan masalah itu. Semoga Allah berikan hidayah. Maka kata perempuan tersebut, bukan, saya dari Madinah, saya bukan dari sana. Saya mau tahu hukumnya. Lalu kata Aisyah, kami diperintahkan untuk mengerjakan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Jadi enggak ada qada nih. Qada itu hanya ada kalau Anda lupa atau gitu kan, memang ketiduran subuh misalnya bangun jam 7 tetap sholat. Kan ada uzur syar'i. Tapi kalau orang sengaja tinggalkan enggak bisa. Duhur ini Anda dengar misalnya tadi subuh Anda tidak sholat. Kemudian sekarang duhur dengar ceramah baru sadar, oh ternyata wajib ya harus saya kerjain. Apakah saya kerjain subuhnya? Udah gak bisa. Tinggal taubat kepada Allah. Ya kosong buku amalnya. Konsekuensi. Siapa suruh Anda terlambat belajar. Gitu kan? Harus cepat belajar. Gak usah tunda. Seperti itulah.